sakit hatiku ini. Sungguh kau tak punya hati dan perasaan. Boom shake shake shaboom. Boom shake shake shaboom. Seperti itu. Sampurna. Kasih untuk aku.